Mitra Bisnis melalui tajuk tulisannya di web quickyangi.com, mari berdiskusi. Quickyangi mengindikasikan betapa Indonesia telah terjebak dalam perang modern yang tidak lagi mengandalkan kekuatan fisik serta senjata layaknya di era kolonialisme saat para pendiri bangsa berjuang untuk memerdekakan bangsa dari penjajahan asing. Menurutnya, di era perang modern sekarang ini, alat yang digunakan untuk menjajah adalah praktek pencucian otak serta membentuk segelintir elit untuk menjadi komprador. Hingga penghisapan kekayaan alam yang dilakukan bisa jauh lebih besar dibandingkan pada era kolonialisasi. Dan untuk membahas fenomena ini, inilah perbincangan Pas FM bersama Quick Yanggi. Baik Pak Quick, apakah terjebaknya kita dalam era perang modern adalah dampak dari makin kendurnya semangat nasionalisme di tengah menguatnya liberalisasi di tanah air? Ya, dampaknya itu jelek. Misalnya, kita kan berkali-kali dihadapkan pada kenyataan bahwa komoditi pertanian yang penting untuk rakyat banyak, seperti beras, itu impor. Nah, yang melakukan impor beras, itu kan pejabat-pejabat kita sendiri. Ya. Dengan dalih katanya WTO, segala macam. Jadi ada rasa nasionalisme lebih internasionalisme, sedangkan WTO sendiri itu mengizinkan untuk beberapa produk pertanian tidak diliberalisasi. Nah, terus kemudian kalau kita lihat mengenai Pertamina misalnya. Nah, mengapa kok sampai saat ini yang mengeksploitasi, yang menggarap minyak kita itu eksploitasinya diserahkan kepada asing? Mengapa tidak menggunakan minyak itu lalu sebagai modal untuk juga supaya Pertamina, perusahaan Indonesia itu berkembang seperti perusahaan-perusahaan minyak raksasa lainnya seperti BP, Shell, Exxon Mobil, segala macam. Jadi ini apa yang mendasari kalau bukan tidak adanya rasa nasionalisme, tidak ada rasanya bangga terhadap diri sendiri. Gitu. Nah, menurut visi Bapak sejak kapan kita mengalami hal itu? Nah, terus tidak ada perasaan nasionalisme, tidak ada perasaan bangga terhadap diri sendiri, itu sejak awal, sejak 1967, boleh dikatakan hampir seluruh pembangunan itu sudah dibiayai mengandalkan pada kredit luar negeri dan memberi utang terus sampai saat ini. Nah, terus kemudian akibat yang lebih jauh lagi adalah karena beban utang yang luar biasa besarnya, lalu kita tidak bisa merumuskan kebijakannya sendiri. Demikian Quick Yanggi, Benny Rahmadi, Pas FM.